kita tengok soalan-soalan orang simpang 4, orang kampung Kepala Gajah. Soalan pertama, abang saya tidak suka tidur di rumah mak ayah sampai ayah ibu terasa hati. Adakah perbuatan ini anak derhaka? Ya, sudah pasti. Melainkan kalau dia ada tanggungan. Nah, dia ada tanggungan. Nah, dia ada isteri dan tak sesuai nak duduk di rumah bilik tak cukup dan sebagainya. Kalau kita bujang ni, nak duduk dengan rumah kawan, dengan rumah mak ayah. Kalau mak ayah kita sampai tak terasa hati, tak ada masalah. Jagalah hati mak ayah kita. Melainkan kita buat perkara yang perlu mak ayah kita berasa hati juga tu lain. Tak salam dah kita. Nah, kita nak pergi mengaji, mak ayah kita tak bagi pergi masjid, kita pergi juga, dia menangis, tak salah kita. Nah, tapi kalau buat duduk ni, dulukanlah ibu bapa. Ha, fikirkanlah ibu kita tu mengandungkan kita. Nah, ada yang mengandung ni alahan. Tak boleh makan nasi, kena makan ayam saja ada. Ada yang tak boleh makan lauk, nasi saja ada. Ada yang jadi sakit betis, ada yang sakit pinggang, tak sakit perut pasti. Ada yang tak boleh bau minyak, ada yang tak boleh bau suami, susah alahan. Nah, ada tak boleh bau suami, tak boleh bau minyak motor, azah motor, tak boleh bau bak nyamuk. Duit dia boleh bau. Ah, nampak. Ah, dia nak beranak pula tu, Allah Rabbi, duduk dalam hospital nak melahirkan kita. Kalau bidan-bidan lah. Nah, kita tengok tu. Masa nak beranak, mak kita ke susah, ayah kita susah. Kita diri pula, kalau bini kita nak beranak, kita susah ke bini kita susah. Orang perempuan susah. Duduk dalam wad salib. Kaki sekangkang duduk atas besi. Faham tak? Kain hari cabut habis. Kain. Betul? Anak ada ni? Berapa orang? Dua orang. Dua kali isteri beranak atau mengandung, pernah tak rasa sakit? Tak pernah. Nah. Ni. Masa bini kita, pakcik, anak dulu, berapa orang? Tujuh ke tak kahwin ni? Berapa? Seorang. Lima orang. Masa isteri nak beranak dulu, dalam mengerang kesakitan, ada rasa pedih tak? Tak ada rasa apa. Tengok. Betul tak? Bini duduk dalam dunia, kita duduk luar. Kita lelaki duduk luar, main WhatsApp. Bini dalam tu, sekangkang. Betul tak? Lelaki duduk tunggu luar, main WhatsApp. Selfie. Lalu, mak, buat apa sini? Buat apa lagi ni dewan bersalin? Takkan beki motor. Bini nak beranak pula lah. Ha? Nombor berapa dah? Enam dah. Oh, hebat. Ha, enam orang tengok orang lah, bro. Duk sembang luar. Dalam macam nak mati. Push. Push. Push. Keluar darah. Tolak. Tekan. Terang. Tekan. Nah. Menangis bini kita dalam. Keluar kecing. Keluar berok. Nampak? Kalau doktor KL speaking lah. Push. Push. Push. Push. Push. Bini kita bertepik. Kalau buat pasal ini, dia lelaki, bentuk beri, lelaki, bentuk beri. Laki duduk luar gitu. Nah, jadi janganlah sampai berasa hati mak kita. Ha, ne? Ha. Kalau tak boleh, kita ada dah rumah sewa. Ambil giliran. Dua malam, tidur rumah mak dalam seminggu. Betul tak? Sebab masa dia ada ni, kita jaga hati dia. Masa dia tak ada, habis. Nah? Soalan seterusnya. Adakah suami dikira dayu kalau dengar cakap isteri, tapi tak dengar, tak percaya cakap adik-beradik? Dayuhnya asalnya ni, suaminya reda isterinya berzina. Itu asal. Kalau dengar cakap isteri, boleh. Kalau cakap itu betul. Suami ni tak pandai nak bawa hidup dia. Sentiasa dinasihati oleh isteri. Boleh dan boleh, kerana isteri adalah penasihat. Tapi jangan kita sampai dikontrol oleh isteri. Apa benda nak buat, kena persetujuan isteri. Itu sudah terbalik pekerjaan. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisaa'. Laki-laki memerintah atas isteri. Bukan isteri memerintah kita. Itu hukum syarak, itu Quran. Jangan terbalik daripada Quran. Hidup kita songsang. Faham? Walaupun kita miskin, bini kita kaya. Bini kita 85,000 sebulan gaji, kontraktor. Kita 850 saja, konduktor. Faham? Kena taat juga isteri kepada suami. Jadi, tengok-tengok keadaan. Bukan tak boleh ikut isteri. Ada suami yang memang kena ikut isteri. Sebab suami ni membazir. Tak? Membazir, membabi buta. Tak tahu benda, tak berhenti nak belanja. Habis gitu je duit. Maka isteri dia jadi tukang suruh, tukang ajar. Itu lain. Nah, ni jangan benda-benda yang sepatutnya kita menjadi pemimpin. Isteri jadi pemimpin. Nah, suami tak ada nak turun kapal terbang. Bini turun dah bersalang orang. Nampak? Mu jangan politik. Nah. Benda-benda lagu ni. Soalan seterusnya. Sekitar masjid ini ada kejiranan seperti Buddha, Hindu dan Kristian. Rumah-rumah kediaman mereka terlalu hampir, memudahkan untuk mereka dengan ceramah atau khutbah. Mesti alat musuh suara masjid berkualiti. Kadang-kadang ustaz-ustaz dan ceramah jemputan melontarkan ada suara yang amat tinggi, menyentuh hal kami, rasakan amat sensitif. Disu kafir mengkafir, perkataan kafiak itulah haram jadah dan alam sebagainya. Kami pernah ditanya dan sebagainya, kenapa you punya masjid selalu suka gaduh-gaduh? Kami dan masyarakat majmuk di Malaysia minta nasihat ustaz berkaitan dengan adat akhlak Nabi SAW bersama sebuah ucap. Baik. Apabila kita berucap sesama kita, maka lainlah maqam kita. Bila ucapan kita didengar oleh orang-orang lain, sama ada orang lain itu medan yang bukan termasuk dalam medan kita, semuanya sepatutnya kita kena ambil kira. Jadi kalau di luar sana ada orang bukan Islam, terbaik. Kita pasang speaker luar, kita ceritakan. Sebut kafir tak ada masalah. Tapi jangan maknanya sampai maknanya memaki hamun dan sebagainya. Sebab kafir ni orang faham, orang kafir ni kadang-kadang dia marah. Kenapa kita kata kafir ke dia? Nah, kenapa kata kami kafir? Sebab kita tak terang apakah makna kafir. Kalau kita terang, mereka menerima perkataan kafir. Kafir ni maknanya orang yang bukan Islam lah. Orang-orang bukan Islam. Bahasa Arab panggil kafir. Faham? Jadi dia boleh terima tau. Sebab dia tak faham. Sebab tu Datuk Dr. Sami Belu dulu ingat. Nah, dia bocak dalam satu ceramah. Dia kata, dia orang kata saya kafir. Saya bukan kafir, saya Hindu. Nah, pasal apa? Pasal dia tak faham. Yang sebab tak faham, kita tak beri penerangan yang betul. Kita sudah anggap kafir tu macam keadaan maki hamun. Dan kafir ni maknanya orang yang tidak memeluk agama Islam. Faham lagi? Jadi orang kafir bila dengar, dia tak marah. Ha? Ha, tapi jangan maki hamun. Nabi pun larang bila kita maki hamun, nanti orang maki hamun kita pula. Terjadilah tidak kebaikan dalam masyarakat. Nah, jadi kontrol-kontrol lah. Nah? Soalan seterusnya. Kawan saya cakap, kalau solat kita tak cukup qada sejak akhir balik, lebih baik tak payah zikir, selawat, puasa dan sedekah. Sebab segala amalan kita sia-sia kalau solat tak cukup. Macam mana tu? Takkan tak dapat pahala langsung? Baik, dengar molek-molek. Masalah ni berlaku kerana memang keputusan ahli sunnah wal jamaah berkata, ibadat yang jika tidak ada ibadat ini, tidak diambil kira ibadat yang lain, ialah ibadat sembahyang. Ulama tidak memandai-mandai, tapi ulama bersandarkan hadis, hadis yang sahih. Antaranya hadis Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu 'alil 'abdu fil qabri as-salat. Wa in saluhat saluha sa'iru 'amali, wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Faham? Awal-awal perkara yang akan ditanya kepada seorang yang baru meninggal dunia di alam barzakh ialah sembahyang. Jika semayangnya cukup atau ada, barulah dikira akan ibadat yang lain. Tidak ada semayang, semayang tak cukup, maka tidak dikira ibadat yang lain. Ulama pun mengeluarkan status ataupun resolution, iaitulah semayang ialah ibadat yang tidak boleh kurang. Kalau kita tak ibadat, kita tak kerjakan ibadat solat, ibadat lain tergantung di awang-awangan. Betul sungguh. Orang yang tidak semayang, dia berzikir tidak salah, tetapi tidak ditulis pahala berzikirnya kerana tidak ada ibadat semayang. Kerana semayang adalah tiang. Dalam hadis lain pula kata, as-salatu imaduddin. Solat tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang tinggal semayang, dia meruntuhkan agama. Sebut dalam kitab kitab Tirmizi dan kitab Baihaqi. Nampak? Ne? Jadi bila ada tiang, baru boleh buat dinding, iaitu puasa. Ada atap, iaitu haji. Ada lantai, iaitu zakat. Ada tingkat-tingkat perhiasan-perhiasan lain, zikir, tarekat dan sebagainya. Tiang kena ada dulu. Tak ada tiang, rumah kayu tak boleh buat, PPRT tak boleh bangun, pelik pun tak jadi. Ha, mesti ada tiang. Nah, tiba-tiba semayang tak ada, ada puasa, zakat, haji. Di mana nak letak ibadah tadi? Sedangkan tiang agama tidak ada. Kalau kita nak naik rumah, tak masuk tiang, balik awal. Ha. Tukang rumah sampai pukul 9 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, awal mari tukang. Awal lah. Tuan Haji kata pukul 9, kami main pukul 9. Nampak? Ah. Jadi, kita ni 6 orang nak tanyalah. Mana tiang-tiang pasal nak diri lah ni rumah? Tukang kata. Haji tu kata, jangan. Tiang tak mau diri lagi. Kita nak pasang atap dulu. Atap, lepas tu dinding, lantai, tingkap, masuk kapek apa semua, buat jambat, baru tiang. Nampak? Ha. Tukang akan tanya balik. Haji ni main minyak tina ke ketuk? Nampak? Mabuk ke apa? Faham? Mana boleh? Kena letak tiang dulu. Hebat lagu mana tukang pun tak akan beri benda lain. Ha, itulah. Kena faham baik-baik. Eh? Ha. Soalan seterusnya. Tolong ulas tentang jerubu akhir zaman, inikah tandanya? Apakah yang kita patut lakukan? Ada ketika bila saya sampai imam baru takbir ihram, saya terus takbir tanpa lapas niat. Tapi saya berniat nak semayang imam dari rumah lagi. Apakah hukum semayang saya itu? Apakah hukum isteri tidur belakang suami? Dia tolak permintaan suami? Comel soalan. Yang pertama, jerubu. Adakah ini tanda akhir zaman? Waja'anna li kulli syai'in sababa. Kami jadikan bagi tiap-tiap sesuatu itu sebab. Faham? Ne? Kenapa ada asap? Mesti ada kebakaran. Ha. Kebakaran ini kadang-kadang terbakar sendiri, kadang-kadang kita yang membakarnya. Ne? Kalaulah jerubu yang ada sekarang ini sudah dicek, diteliti, rupanya ada kebakaran. Itu saja. Orang bakar hutan di Sumatera dan Kalimantan. Kerana bulan 1 nanti nak tanam hak baru. Nak musim baru menanam. Jadi bulan 9-10 memang orang bakar hutan. Kita tanya kawan kita di Pekan Baru, di Riau, gitulah. Di Kalimantan dan sebagainya. Kita pun sibuklah marah di Indonesia. Begitu-begini-begitu-beginilah. Nak saman dah, nak sebut minta maaf dan sebagainya. Tiba-tiba ada beritanya toke-toke ladang-ladang yang bakar orang Malaysia juga. Senyap kita sekarang. Faham lagi? Jadi kesalahan kita sendiri. Jangan dia kata peristiwa akhir zaman. Peristiwa akhir zaman, tanda nak berlaku kiamat, ini barang raib. Kita beriman, jangan memandang-mandang. Faham? Cukup lengkap dah dalam kitab hadis. Kitab Bukhari ada sebut, Sahih Muslim ada, Sunan Sittah ada sebut, belakang, Asyratus Sa'ab, bab alamat kiamat. Nampak? Jangan pandang-mandang. Nabi sebut, baru kita nyata. Faham? Ada berlaku dah keluar api, keluar asap negeri Yaman, berlaku peperangan besar di Syria. Hak tu Nabi sebut, kita sebut. Jangan memandang-mandang tengok satu fenomena, tanda nak kiamat. Jangan. Kita bukan Rasulullah. Tak ada sebut dalam kitab hadis. Jangan memandang-mandang. Faham lagi? Ini bab alam ra'id. Alam ra'id terhenti atas nas, Quran dan hadis. Ha, kita ni memandai-mandai jalan naik masjid tengok awan nama Allah nak kiamat bulak dah. Ha, tu kan mengaji tak mau, tu jadi bodoh. Ha. Tangkap mengai, jangan ngai-ngai ikan toman, ada bismillah alamat nak kiamat. Tu kata orang suruh mari mengaji, mu duk tengok baca berita, mulut merah. Faham? Mari mengaji. Jangan pandai-pandai kata alamat kiamat. Faham? Eh? Ha, dengar suara orang azan dalam hutan, dalam bumi. Tanda nak kiamat. Pulau dah. Jangan. Tanda nak kiamat, Nabi Umar siap-siap. Nak. Dengan Imam Mahdinya, turun Nabi Isa ni, keluar Dajjalnya, Yajud Majudnya, matahari gini, gitu gini. Ada nak. Hak hadis-hadis maubak kita tolak. Hadis langhaf, hadis hasan kita jadikan hukum, jadikan sandaran untuk berhujah. Hadis dhaif kita riwayat tarhib wa tarhib, menggemar dan menakutkan manusia. Faham? Ha. ikan naik atas darat ramai-ramai, alamat kiamat. Habis alamat kiamat. Duit Malaysia jatuh, alamat kiamat. Minta maaf lah, jangan pandang-pandang, berdosa kita. Benda-benda lagu ni, kalau yang asap tadi, kita dah tahu dah, ini perbuatan manusia. Minta maaf lah, bismillah. Kealpaan, kecuaian manusia. Dan dalam masa terbakarnya Kalimantan dan Riau, Indonesia, dikesan dengan satelit, lebih dari 3,000 kebakaran terbuka di Malaysia saja. Nampak? Dalam-dalam duk marah korang, kita pula 3,000 kebakaran. Tapi tak sebesar dia, tapi masih lagi membakar juga, ambil kesempatan. Nah, jadi asap yang banyak direbu. Nah, itu cerita dia. Jadi kalau tengok fenomena awan tulis Allah, potong timun Cina tulis Muhammad, ini bukan tanda kiamat. Nah, ikan naik atas darat dari tempat, ikan apa benda ni naik atas darat atas pasir pantai, bukan alamat kiamat. Ni semua ni tanda kebesaran Allah, supaya kita ingat kepada Allah. Kita sekarang banyak lupa, banyak cuai. Allah ingatkan dengan cara-cara seperti ini. Ini ayatullah, tanda-tanda kerajaan Allah. Tu je kata itu. Jangan kata nampak Allah, awal Allah dalam Facebook, tanda nak kiamat. Kan? Tanda nak kiamat dalam kitab hadis. Next, tu tanda kebesaran Allah, tanda kebenaran agama Allah. Kata lah betul. Nah, ha. Dah ikan nak. Lagu mana pula ikan? Ikan ni mubat tu kena mengaji, tafakkaru fi khalqillah, mengajilah makhluk Allah. Orang putih tadi dia ambil dari kitab-kitab lama. Kita sekarang macam tak nak mengaji dah bab bumi. Dalam laut ni kalau tanya nelayan, dia ada arus. Nah, atas dia lain ombak. Atas kadang-kadang ke timur, arus kita letak tali mengai ke barat, itu panggil arus. Arus ni ada dua jenis, arus pergi mari dan arus yang straight. Nampak? No turn back. Arus yang pergi mari ni ikan suka duk main, yang kita duk pukat apa semua boleh banyak. Arus pergi pusing balik. Ha. Kadang-kadang ada arus yang pergi straight saja, tidak kena balik, dan arus itu kuat. Ikan yang terperangkap dalam arus ini, Allah jadilah naik ke darat, meleting-leting ditolak arus. Inilah kesnya ikan lumba-lumba naik atas pantai pasal tak boleh nak berenang. Inilah kesnya ikan paus naik tempat yang sengkat, cetek, akhirnya meninggal dunia. Ada yang sempat diselamat, tarik hidup balik. Kes arus ini kita keluar, oh ikan lumba-lumba bunuh diri beramai-ramai. Nampak? Ada? Mudahnya kita tak payah buat kajian, pakai bubuh hukum saja. Sebab tu kita lemah. Sebab tu segala ciptaan teknologi moden untuk perang, orang putih yang beli. Nah, kita dia pun duduk balas buat kunuk dah selesai. Nah, jadi jangan katalah. Nah, itu semua ni, benda ni Allah jadi ada kalanya fenomena ini nak tunjuk kebesaran dia. Tapi kalau semua pakat dengan yang cerita dalam hadis tanda akhir zaman, sahih, itu tanda akhir zaman. Soalan seterusnya, bila takbiratul ihram, dia pun takbirlah tak ada niat. Pasal di rumah dia niat dan nak sembahyang. Baik, adakah dikira niat? Itu bukan niat. Apa yang ada dalam hati manusia ni ada tujuh benda. Kadang-kadang dipanggil hadis nafs, percakapan hati. Kadang-kadang dipanggil khatir, lintasan yang bawa oleh syaitan. Kadang-kadang dalam hati itu ilham, malaikat suruh benda-benda yang baik. Kadang-kadang cita-cita kita. Daripada cita-cita malam ini nak pergi sembahyang. Ini baru pukul 6, malam ini nak pergi sembahyang maghrib di masjid. Ha, itu cita-cita. Azam pula sudah kuat dah, tidak akan berpatah balik, siap pakai baju apa semua. Itu azam. Niatnya iaitu masa kita mengerjakan ibadah. Itu beza dia. Nah, ha. Soalan seterusnya, suami ingin isteri menolak hajat suami, isteri tidur membelakangkan suami. Ha, dengar molek. Hukumnya orang perempuan bila dia berkahwin, wajib dia kena taat kepada suami dan kena jaga hati suami. Dulu dia wajib taat ibu dan bapa dia. Bila dia bernama isteri, wajib tinggi lagi ketaatan kepada suami daripada ibu bapa. Orang perempuan yang sudah belum kahwin, wajib taat ibu bapa. Lepas kahwin, wajib taat suami. Orang laki-laki sebelum kahwin, wajib taat ibu bapa. Lepas kahwin, wajib taat ibu bapa. Itu Islam. Tapi kita terbalik. Orang perempuan belum kahwin, wajib taat ibu bapa. Lepas kahwin, taat lagi ibu bapa. Orang laki-laki pun terbalik. Belum kahwin, taat ibu bapa. Lepas kahwin, taat bini. Nampak? Jadi terlingkup habis. Kura-kura kaki ke atas. Dah pergi mana-mana. Faham tak ke? Jadi, bila suami nak, wajib beri dengan segera. Sama ada air kopi ke apa, kena tunai. Nabi kata, ayyum mam iza da'ar rajulu imra'ata faltaqihi walaukan ala tanur au kama qala. Jikalau apabila suami memanggil isterinya, hendaklah isteri itu datang segera kepada suami walaupun dia sedang sibuk di dapur. Hadis yang lain, walaupun di atas belakang unta. Nampak? Bukan bab hubungan kelamin saja, semua bab isteri suami panggil kena pergi. Pasal dia besar daripada yang dia pertuan agung laki kita. Faham? Laki kita besar daripada sultan. Laki kita besar daripada perdana menteri. Faham? Itulah suami kita. Hudung molek, itulah suami kita. Faltaqihi, maka hendaklah isteri itu datang kepada dia. Kena datang. Walau kanan ada tanah, walaupun sibuk di dapur. Kita tengah menggoreng ikan, kering. Laki kita panggil, ya, lepoh kuali. Pergi kat suami, isteri soleh. Kita tengah basuh, mesin basuh. Laki panggil, terajang mesin basuh. Pergi kat suami. Kita tengah jemur baju di ampayang, lepoh basen. Suami panggil dulu. Dia lebih besar daripada seluruh umat yang ada dalam dunia hari ini. Kalau faham konsep tu, dialah isteri soleha yang boleh masuk pintu syurga, mana-mana pintu yang dia nak. Jadi VIP di akhirat nanti. Bini kita panggil berapa kali? Tak mari. Saya pernah pergi rumah Tok Guru kata. Mungkin kita cerita dah dulu. Rumah Tok Guru kita. Bini dia duduk sebelah. Laki dia keluar rumah dekat lambu tu. Jadi dia nak suruh buat air. Dia tak panggil nama bini dia. Dia ketuk bini. Dua kali. Oh, gini Tok Guru panggil bini. Bunyi bini dia daripada jauh berlari. Ya, buat air dua. Nampak? Hak kali kedua pula ziarah kita sama. Berlari pula mari. Allah lebih hebat. Isteri dia. Nampak? Kalau bini kita ni kata simen tangan tak mari. Masuk besi terus. Nampak? Pecah meja tak mari. Nah, ya, duduk dalam bilik. Ya, ya, tak mari. Nah. Ha. Mainlah. Abang siap dah ni, mainlah. Tak. Eh, abang, tak lipat, duduk lipat baju tak nampak buta ke apa? Nampak? Laki balik nak makan nasi, panggil tak mari, duduk bawah, duduk sembang dengan jiran. Lelak anak panggil, mak, ayah balik panggil. Panggil silap tu, orang tua nak mampu. Bini kita, dah lah mas kahwin, belanja mahal. Tak? Patut bayar mahal-mahal, dapat Ferrari, okey lah. Dapat Mercedes, dapat BMW, ni bayar mahal dapat, orang dekat. Kenapa nak? Fetenam tak hidup. Eh? Ingat orang perempuan nak jadi ahli syurga, tu tanda-tandanya. Jadilah isteri yang solehah. Jangan pandai-pandai kita nak bangkang panggil. Kena mari. Nah, ni kadang-kadang ni suami balik pesan dah, janganlah pergi jalan-jalan. Dah suami kerja jauh di Johor, 2 minggu tak tengok bini. Nah, balik hari ni boleh balik nak jumpa dengan bini. Ya, abang kat Taipei ni siap-siaplah. Janganlah pergi jalan-jalan pula. Esok abang nak masuk pula kerja. Ya, ni lah nak tengok Dia dalam pesan tu dia boleh pergi lagi. Pergi kalau tak ikut mak maklum. Nampak orang tu nak esok baru balik. Laki ingat ada menyanyi laki ni dah 3 minggu tak tengok bini. Faham tak? Eh? Ha, 3 minggu lah kali tinggal itu period. Nampak. Balik tu keluar kereta tu parking tu menyanyi. Nampak? Ha. Dalam kereta tu makan dah tongkat Ali. 31 bungkus. Dengan bungkus-bungkus mama. Nampak? Pada 3 minggu tak jumpa bini. Tak. Ha. Naik masuk dalam pintu pagar. Ha, dekat dah bini. 3 minggu tak jumpa. Kau ni sah. Menyanyi lah. We had joy, we had fun, we had children in the sun. Nampak? Ha. Buka pintu tengok tak ada. Mak mana? Mak pergi ada ustaz ikut maklum. Tengok ada bertunang. Tok Wan bertunang pula. No. No. Korek balik. Sup tu. Plastik tu. Uat buat pula balik. Nak? Plastik tu. Tongkat Ali. Ha, dah faham tak dengan tongkat Ali dengan telur penyu habis? Faham tak? Nampak? Jintan manis asah dengan tanduk badak. Nah. Ha, ni tengok orang perempuan. Eh? Ha, jangan. Ni, tidur paling belakang. Pasal apa paling belakang gitu? Molek masa baru nikah eh. Laki-laki gitu kak. Nak tak boleh kata ke bini, suami pun sama. Kalau baru kahwin, ha, yang kita tidur belaga hidung. You tengok I tengok you. Malam ganteng. Betul tak tak? Belaga hidung. Bila tu? Tahun 2000. Faham? Ni 2015 dah. Ha? Sudah 15 tahun. 2000 itu tidur belaga hidung. Ha? Dan ni kalau tidur, besar kat bini. Ha? Pusing sana boleh tak? Sebab kalau tengok muka hang mengigau. Nampak? Dah macam ikan pelawa hang muka. Jadi jangan kita sakitkan hati suami dengan menolak ajakan suami seperti itu. Apakah hukum isteri derma darah pada suami? Suami derma darah pada isteri kerana berubah. Boleh? Ada masalah? Faham? Ha, yang tak bolehnya saja-saja ambil darah. Nek? Ambil darah awak keluar, darah derma ke bini. Tanda sayang. Tak boleh. Darah kita ni setitik pun ulama kata kita cocok keluar sikit. Haram. Faham? Tak boleh. Duduk saja-saja kan malam-malam bowling ah. Ha. Tengok ah, ha. Tengok cerita labu labi habis dah. Bola lambat lagi. Bayang witis saya nak buat apa? Oh, buat pula darah sikit. Nampak dah bodoh-bodoh. Dia pun cucuk keluar titik. Haram hukumnya. Tak leh. Derma darah pun haram, melainkan ada keperluan baru tidak haram. Neh. Ha. Tulang sisa akikah boleh tak kita tanam atau buang? Boleh. Nak tanam boleh, nak buang pun boleh. Tak boleh duduk tempat yang hina, tak boleh. Faham? Ha. Nak buang, buang boleh. Nak tanam lebih baik. Neh? Ha. Tak ada masalah. Neh? Duduk balah. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Neh? Ha. Duduk balah daging korban. Tak boleh simpan lebih pada 3 hari. Bulat dah. Mazhab mana mengaji? Google ke mana? Neh? Yang tak boleh simpan daging korban yang untuk bahagian orang miskin dan orang miskin sudah wujud. Faham? Tak boleh simpan, kena beri ke dia. Yang bahagian kita tuan korban boleh simpan walaupun 3 juta tahun. Nah, ha. Soalan seterusnya. Baik, antara sunnah Nabi ialah jubah seluar atau kain berada atas para buku leli. Terdapat ustaz imam jemputan jadi imam solat yang berkeadaan makruh sebabkan jubah seluar atau kain sarung terlalu labuh hingga sampai lantai. Cara terbaik dengan rasa hormat untuk menegur golongan ini. Baik. Cara hormatnya kita masukkan dalam kuliah. Neh, ha, sebaiknya kalau labuh pun jangan sampai mencecah lantai. Kerana yang mencecah lantai ini amalan pakaian sahabiah wanita di zaman Rasulullah. Ha, sahabat-sahabat perempuan pakaian mereka sejengkal jatuh di atas tanah. Dan kita ni kalau sunnahnya atas pada buku lali sama tinggi dengan buku lali harus, bawah pada buku lali makruh tidak haram. Neh, ha, jadi kalau bab ini kena pandai irsyad. Dia tak masuk dalam bab mencegah kemungkaran. Kerana mencegah kemungkaran ini perkara yang haram dengan ijma'. Lambuh ni bukan perkara mungkar. Ini perkara yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Macam orang main catur. Main catur ni ada 4 mazhab. 3 mazhab iaitu Hanafi, Hanbali, Maliki dan Hanafi haram main catur. Dalam mazhab Syafi'i makruh sahaja. Jadi kita tak boleh nak marah orang main catur, nah, seperti kita mencegah kemungkaran. Salah dah. Dakwah kita tidak benar dah. Nah, ini kena irsyad dengan sebut dengan cara yang baik, cara yang tidak keras, kerana dia bukan perkara mungkar. Nah, begitu juga dalam bab labuh kain daripada buku lali, bukan perkara mungkar. Kena irsyad, beritahu dengan bijaksana dalam gurau, nah, dan sebagainya. Nah, soalan seterusnya. Merujuk pada hadis, manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat ialah tukang gambar. Sesungguhnya orang yang buat gambar akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Mana soalan? Tak ada soalan, dia saja nak kabur hadis. Ya? Ha. Tak ada soalan? Nah, kita nak jawab pun. Nah, tak ada soalan. Ha. Kunut nazilah. Bilakah kita semua sesuai baca kunut ini? Apabila bala yang mengenai ramai umat Islam. Dan bala itu, musibah itu besar. Contohnya peperangan di Syria. Tentera Islam di Syria, di Afghanistan dikepung oleh tentera NATO, laknatullah. Ha. Ataupun esok akan diadakan serangan besar-besaran oleh tentera kerajaan Bashar Syiah Syria kepada umat Islam Syria. Maka kita sunat baca kunut nazilah. Semua jenis semayang, melainkan semayang jenazah. Ha, semayang sunat boleh, semayang zuhur boleh. Neh, ha, tak ada masalah. Semayang seorang boleh. Neh, ha, dibolehkan. Neh, ha, kita pelik ni, kita ada kunut subuh. Bila kunut nazilah surah tengah hari, jadi isu lalu. Itu Imam Syiah dia kata. Neh, pasal baca kunut nazilah. Padahal dia yang bahlul. Dia tak berhenti. Neh, macam orang baru kahwin lah. Tak pernah duduk dekat masjid. Dia baru kahwin. Pagi Jumaat tu orang baca. Subuh Jumaat. Surah. Ada sujud sajadah. Faham? Ha, jadi, dia baru duduk di kampung isteri dia malam tu. Malam pertama. Ngantin. Faham? Pagi tu dia kena pergi lah. Neh? Ha, dengan mertua. Pasal mertua dia yang kejutkan dia. Neh? Pergi semayang. Tak pernah semayang kunut. Sujud apa benda ni sajadah nak dalam hidup duduk semayang seorang eh? Tu imam sujud sajadah dia pergi tegur subhanallah. Semua orang sujud, dia seorang duduk atas. Oh, kau ni warok subhanallah. Subhanallah. Orang belakang tengok, turunlah bodoh. Pada apa? Pasal jahit. Nada pula subhanallah sujud sajadah. Dan pasal dia kata imam ni silap ni, tak ada rokok ni sujud dah. Nah, mu yang bongok. Ha. Jangan main, tak mengaji jadi lagu tu. Tak mengaji jadi lagu tu. Nah, ha, tak mengaji. Pasal tu bos pandai nak tegur orang. Ni ramai ni dalam Facebook pakai lawak pendek epic dia, tapi beli haja untuk guru. Faham? Pakai subang sebelah macam London Pirate Caribbean tu. Tapi dia tegur ulama-ulama. Cerak. Ha, bincang soal hadis. Ini sahih atau tidak. Kita tanya istiarah dulu mengaji kita apa? Tak boleh jawab. Ha, tu kata gila akhir zaman. Nah, ha, jangan. Pasal apa? Jahil. Jadilah jahil yang bersih. Jangan jadi jahil murakabun. Jahil bersih. Dia jahil. Dan dia sedar dirinya jahil. Tak berani nak tegur orang-orangnya. Nampak? Jahil murakab, dia jahil tapi tak sedar dia sedang jahil, lalu berani menegur alim ulama. Nampaklah. Ha. Baru tiga malam pertama kahwin. Faham tak? Ha, malam pertama. Malam berlaku. Baru nak jima, baru muqaddimatun. Nampak baru muqaddimah. Maknanya kalau nak gali, nak mandi telaga tu, timba baru letak tepi keret. Ha? Ha, tak ambil lagi air dalam telaga. Faham? Baru pun tepi timba. Faham lagi? Ha, tu istiarah. Nampak tak? Nah? Ha, belum jimak lagi. Nah, berlaku kebakaran kecil di rumahnya. terbakar dapur hingga di dinding dapur. Dah api tak jadi jimak dah api. Panak ha, bangun keluar kabur sebenarnya daripada pukul 12 duduk kerja, duduk jaga, duduk buat pukul 2:30 baru siap padam apa semua. Alhamdulillah dinding dah hangus sikit. Dah tak jadilah jimak malam tu, putih hari. Letih tertidur, bangun pagi esok seri tanya, "Dah semalam tu macam mana bang? Kena mandi ke tak?" Nampak? Ha. Laki dia garuahlah. Abang tu tak ingat pula dulu belajar dulu kat sekolah ni. Dia sebut dulu dalam pelajaran sejarah. Nah. Nah. Lah tak dapat keputusan. Pasal duduk tepi kerek. Faham tak kerek? Semin telaga tu. Faham? Timbul duduk tepi tu. Tak jatuh ke dalam telaga. Faham lagi? Ha, takkan tak faham. Nah, yang buat bodoh tu. Nah. Ha. Nah. Nah. Minta maaf lah sebut. Nak cerita. Nah. Lah macam mana ni abang? Dah ni dekat pukul 7 lagi ni. Tak mandi lagi ni. Kena mandi ke tak? Lah buat keputusan tanya bapak mentua. Bapak mentua keluar pagi-pagi keluar. Ngenyih-ngenyih mata. Baru bangun juga bapak mentua. Keluar pakai luar pendek. Bunga-bunga ada pokok nyok dua. Nampak? Baju pimpin. Bapak mentua kan? Dah ni kami nak tanya ni, minta maaf lah, nak tanya balik, malu tanya mak, tanya ayah lah sekarang. Dah, jadi semalam ni baru-baru nak jimak tapi tak tenggelam lagi, tapi tak sibuk terbakar malam depok. Jadi ginilah, kena mandi ke tak? Amboi, takkanlah tu tak tahu menantu apa lagu ni, kena tayamum. Nampak? Tiga-tiga ekor dah je. Itulah orang mengajar duk main dam, duk mentor. Nah, duk main burung. Duk hanggup burung. Orang kelek kita, dia kelek burung. Ini jadi. Nah. Soalan seterusnya. Dana Menteri ajak kita berikrar menjadi penderma organ. Boleh kata umat Islam derma organ. Organ ada dua. Satu organ yang main tu lagu. Jeng. Atau organ lain tu. Neh, organ dalaman kita. Saya cenderung kepada pendapat mengatakan haram derma organ. Sebab bila kita mati, kita tak boleh dah memiliki tubuh badan kita sendiri. Dengan dalil hadis, Nabi haramkan kita menyakitkan orang yang telah mati, iaitu mematah-matahkan tulang dia. Neh, orang yang nak derma organ, dia boleh taklid pandangan yang mengatakan harus. Saya duduk mengajar dulu pada sekarang, saya ikut pandangan ini. Yeah, kerana banyak pesanan-pesanan dalam bab jenazah, tak boleh kita berkasar kepada mayat kerana menyakitkan mayat. Tukang mandi walaupun dia mandi lama dah, daripada zaman Portugis dia mandi sampai sekarang umur 600 tahun, pengalaman banyak, haram juga kalau dia berkasar dengan mayat ketika mandi. Tak boleh. Air panas sangat haram, air sejuk sangat haram, kerana kena beradab. Yeah? Sakit mayat dengan sakit orang bila kita belah, lebih sakit lagi mayat, lebih lagi terseksa mayat. Nah, jadi saya dengan pandangan-pandangan ulama-ulama dahulu, ulama kemudian macam Syekh Mutawalli Syahrawi, mengatakan haram kita menderma organ. Walau bagaimanapun ada setengah fuqaha yang mengatakan keharusannya itu pada organ-organ yang tertentu selepas daripada mati dengan keizinan daripada orang itu sendiri, bukan daripada rakan-rakan waris dan sebagainya. Nah, yang mengatakan harus pun daripada keterangan ataupun persetujuan dirinya sendiri. Soalan seterusnya. InsyaAllah kita akan balik dalam masa 16 minit, 17 saat saja lagi. Jerebu adalah 10 tanda besar kiamat. Mari pula. Dia jerebu hak tanda kiamat. Yang sebut asap clean itu bukan dengan sebab kebakaran. Asap yang tiba-tiba datang asap. Yang terbakar keluar asap itu jerebu kebakaran. Dah, keluar api, kita ambil kayu, kita bakar, keluar api. Hak tu bukan tanda kiamat. Tanda kiamat yang keluar api keluar daripada bumi. Dah, soalan seterusnya. Ada ustaz kata hantaran Islam tidak ada. Dalam Islam minta tolong jelaskan. Baik. Dalam Islam yang adanya mas kawin. Wa atuhunna sadaqatihinna nihlah, kata Allah. Dan hendaklah kamu bayar kepada isteri yang kamu kahwin itu harta-harta sebagai suatu kewajipan mas kahwin. Faham? Jadi kita sekarang ada dua. Mas kahwin, contoh RM100. Hantaran berapa? Hantarannya RM10,000. Maka hantaran ini ada. Mas kahwin itu syariat. Mas kahwin itu wajib dengan syariat. Hantaran itu wajib dengan perjanjian. Kalau kita tak setuju bayar hantaran, cukup dengan mas kahwin. Faham lagi? Tak ada masalah. Tapi kita wajib bayar hantaran jika kita sudah berjanji dengan pihak pengantin perempuan. Kita yang bertanya berapa hantarannya? Hantarannya RM10,000. Kami setuju. Tiba-tiba lepas kahwin kita nak pertikai pula. Kenapa kamu berjanji untuk bayar hantaran? Kamu tak mau bayar pula. Maka wajib bayar mas kahwin kerana nas dalam Quran. Wajib bayar hantaran kerana janji yang telah dilapaskan. Faham atau tidak? Cuma jangan kita memberat-beratkan berkahwin. Sama ada dengan memahalkan mas kahwin atau memberatkan soal hantaran. Mudah-mudahkanlah. Kerana memudahkan itu sunnah Nabi SAW. Jangan mahal sangat. Pulau Pinang ni berapa? Ni kalau kawasan ni. Simpang 4 ni. Kalau nak dara yang tak faham SPM, tak boleh pergi mana-mana. Berapa? Hantaran berapa? RM10,000 tak faham SPM. Yang diploma? Yang keluar kolej, PTS. Lebih kurang 15 lah. Kali universiti, 17, 18. Tu tak ada tanah lagi. Yang ada tanah 15 gelom. Nampak? Tumi pecah kan? 20 ribu. Tumi pecah. Ibu kaki tak sama panjang dengan anak. 18. Nampak? Ginilah. Bukan nak salahkan orang utara ke apa. Kita boleh nak letak harga tinggi tapi biarlah padan patut. Nak jual barang mahal biar padan patut. Saya nak juallah motor saya ni. Saya pakai, saya beli tahun 75. Plate pun plate tahun 75 lah. Plate PA saja. Nampak tak? Tahun 75 beli. Nak 3 tuan dah. Dia ni 2015. Berapa tahun? 40 tahun. Nah, 40 tahun umur mutu. Nak jual berapa? Ginilah hang, bukan orang lain. Anak-anak menakan aku. RM20,000. Lah ingat RM20. RM20,000 tak laku lah, tak padan. Tapi kalau kita nak jual kereta ni, kita beli ni tahun 2010. Nak jual RM150,000. Kereta apa? Mercedes. Okey lah, C200. Contoh, benda Sabah baru 5 tahun. Harga dulu RM240,000. Sekarang RM150,000. Betul tak? Jadi nak letak harga mahal RM20,000, RM30,000 hantaran. Biar padan dengan anak kita. Berapa ni makcik? Berkenan-kenan dah. Bertunang pun bertunang dah. Jadi nak mari tanya ni hantaran tadi berapa? Kami nak siap-siap. Lagu ni lah. Anak makcik ni tak mahal. RM30,000 saja. Apa pasal mahal sangat? Tak mahal. Dia hafal 30 juzuk Quran. Lepas tu ingat Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Al-Qiyah Ibn Malik hafal habis 1000 bait. Nampak? Betul minhaj. Kemudian Imam Nawawi pun hafal juga matan. Kemudian boleh baca Quran 7 qiraat mutawatir. Dan boleh 14 lagu-lagu. Kemudian pula pandai memasak. Bukan saja Eastern, Western, Northern, Southern. 4 daerah dunia boleh masak. Cok kodok Eskimo boleh buat. Kemudian pandai pula jahit baju. Bukan kata jahit kain pelekat. Baju kot boleh buat. Baju hujan pun boleh buat. Bukan saja pandai memasak tapi rajin memasak. Hidung mancung macam burung raja udang. Matanya sebelah biru, sebelah hijau. Bulu mata macam pakai maskara. Kuning kening bagai dilukis-lukis. Pipi putih melepak. Tumit macam strawberry kemerahan Highland. Lehernya jinjang. Double lesung pipi. Suara pula merdu macam burung kecil yang juara dunia. Nampak tak? Benda Sabah pula. Putih melepak. Bau pula ketiak macam bunga melong. Nampak? Tu bau ketiak. Kalau gitu makcik, saya bayar RM50,000. Betul tak? Pasal padan. Leher jinjang pun orang bayar mahal dah. Ni letak 20, dagu duduk atas dada. Nampak? Bukan kata pinggang 17, 67 pinggang. 3 lapis macam kek Sarawak pinggang. Berapa? 30 ribu. Pinggang 3 lapis ada. Ini bukan nak hina tidak. Biar padan-padan. Mengaji waizi magdu. Cira tak lebih. Ada. 30 ribu kepala otak. Apa? 30 syih. 30 pang kena gitu. Nah. Jadi bukan nak kata. Biar padan patut. Nah. Soalan seterusnya. Sekiranya suami telah talak isteri yang talak 5. Tapi akibat kejadiannya dan ambil ingat mereka masih lagi hidup sama. Beberapa tahun dalam masa yang sama ada anak. Telah tenang kembali. Baru sedar ketelanjuran mereka. Bolehkah mereka bawa haluan masing-masing atau kahwin lain? Jawabnya jika lebih daripada 3 talak tak jadi dah. At-talaku marratan, Allah kata talak yang boleh rojok dan kahwin 2 kali saja. Fa in talaqaha fala tahillu min ba' hatta tankiha zawjan ghayrah, kata Allah. Lepas pada 2 kali cerai, bercerai kali yang ketiga dah, tiada wali lagi halal duduk dengan suami yang ada. Melainkan kena berkahwin dengan suami yang lain. Tidak ada jodoh dengan suami kedua, baru bolehlah kahwin balik dengan suami yang telah talak dengan 3 kali talak. Sengaja duduk dikira berzina. Inilah kesudukan yang haram dalam Islam. Tetapi kalau jahil baru masuk Islam, dimaaf pada syarak. Atau jauh daripada ulama. Maaf pada syarak. Nah, jadi bila sedar wajiblah fasakh dengan segera. Wajiblah duduk suku-suku dengan segera. Nah, tak boleh lagi duduk bersama walaupun satu saat. Allah tak heran dengan dosa seperti ini. Allah nak kita bertaubat dengan segera. Pintu taubat Allah tersangat luas. Nawak mana kita lemah. Dah. Adalah kesalahan masing-masing. Dah. Ustaz pun banyak dosa. Tapi cara dia. Dan orang awam pun banyak dosa. Cara masing-masing. Semuanya berdosa kepada Allah. Nah, jangan putus asa. Balik kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Perkara yang baik. Kita gantikan dengan kejahilan kemudahan kita masa lalu. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kita mula hidup baru. Suku-suku kahwin dengan orang lain lah. Dia akan dapat menghapuskan dosa kita bersudukan dulu insya-Allah. Soalan seterusnya, kita ada masa 6 minit 18 saat saja lagi. Apakah hukum kalau mencela sahabat Nabi? Mencela sahabat Nabi berlaku khilaf di kalangan ulama. Setengah ulama mengatakan jadi kafir, setengah ulama mengatakan haram dan dosa besar. Ini pendapat yang paling kuat. Adapun mencela Nabi murtad pada ketika itu juga. Nampak? Tapi jika kita mencela sahabat kerana nak mencela Nabi, maka jadi kafir tanpa khilaf. Jangan main-main. Dan kerana sahabat Nabi adalah orang yang paling mulia lepas daripada para-para Nabi. Ulama ahli sunnah wal jamaah al-sud dalam syarah Muqaddimah Kubra, dalam syarah Fiqhul Akbar dan kitab-kitab sumpama, yang paling mulia di sebuah makhluk Nabi Muhammad SAW. Lepas itu para malaikat, lepas itu para nabi dan para rasul dan para nabi, lepas itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas itu barulah kemuliaan sahabat nabi-nabi yang lain. Lepas itulah kita semua kalau mengikut akan jejak langkah mereka. Soalan seterusnya. Dalam hidup berjiran dalam taman, kini ada majlis perkahwinan tuan rumah akan wakil pada seorang. Dan kalau jumpa dengan tuan rumah, dia tidak nyemput pun. Walaupun duduk selang 3-4 rumah. Apakah hukum pandangan? Hukumnya, wajib juga kita hadir. Kerana mewakilkan itu sah dalam Islam. Dalam banyak-banyak kenduri, kenduri kahwin dia wajib hadir. Kalau kita dijemput dengan cara yang sah. Tetapi tanpa uzur. Kalau ada uzur, tak wajib hadir. Jauh sangat. Orang Terengganu jemput orang Penang, tak wajib hadir, kata ulama. Kerana lebih pada 2 marhalah menyusahkan orang. Nak sunat kita hadir. Nah, tapi kalau dia wakilkan, walaupun dia jumpa kita, tak apa. Tapi dia sudah wakil. Ni saya wakil dia. Jiran awak ke apa, jemput awak. Wakil juga. Mungkin dia depan kita, dia tak berani nak cakap. Dia segan dan sebagainya. Nah, jadi dibolehkan. Walau bagaimanapun, orang yang dekat, moleknya jangan menggunakan wakil. Nah, soalan seterusnya. Apakah hukum dalam majlis perkahwinan melalui pintu gerbang yang ada bunga-bunga? Hukumnya nak asal, semuanya harus berlaku. Nak kata haram, mesti ada dalil. Kita jangan ekstrim sangat. Jangan melekatasi daripada alim ulama. Kalau ulama tak kata haram, jangan kita pula nak mau nak mandai kata haram. Jadi tak ada masalah. Bunga dan perkahwinan ini, bangsa mana pun guna. Cuma janganlah kita buat ada benda melangkah cara berdiri dan sebagainya kalau nak lalu pintu gerbang, takut-takut mengikuti budaya yang lain. Nah, ini tak ada masalah bab bunga. Nah, dibolehkan kerana Islam membenarkan kegunaan bunga dan Nabi mengatakan malaikat suka kepada haruman termasuk haruman bunga. Soalan seterusnya. Baik. Saya sedang mencari jodoh, ada tip tak? Oh, senang sangat. Jodoh benda yang senang sekali. Seorang laki-laki pergi kabur ke Nabi. Ya Nabi, saya berkenang sungguh. Seorang muslimah, pendek-pendek cerita cakap Melayu. Nabi kata, mu kabur tak ke dia? Kita tak kabur, tapi kita kenang ke dia. Minat, faham tak? Ha, Nabi kata, tak boleh gitu. Pergi jumpa dia, kabur ke dia. Ha, tu Islam. Mudah tak? Kita kenang hak puan mana? Oh, muslimah ni. Ha, pergi kabur ke dia. Dia pergi ramai-ramai, dia duduk minum kopi dengan mak dia depan tu. Pergi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ha, tak? Saya mari kuliah di masjid ni. Somo-somo lah. Saya dah 3 kali lihat saudari. Jadi saya ni nak berkahwin, nak cari pasangan hidup. Saya berkenan dengan saudari. Saya tak pandai lah cara lain. Saya bekerja sebagai pembawa lori. Nak hantar begitu begini barang-barang ke Al-Ustaz, balik semula. Kalau saudara berkenan, ni nombor telefon saya. Dan saya akan hantar orang tua untuk majlis rasmi. Mudah saja. Takkan dia nak melempang muka kita. Betul tak? Ha, dia kata saya pun tengok juga abang 3 kali tengok dah. Ha, lain lah tu. Nah, kali dia dah ada, dia jawab elok elok. Minta maaf lah, saya dah ada tunang dengan ustaz semalam tu lah yang jago panjang. Jadi tak setuju. Dia tak setuju pergi rumah sebelah pula. Eh, nak tanyalah, tak apalah, tak ada jodoh dengan saudari. Rumah sebelah ni anak dara tu menyapu bawah pokok pau tu. Dah, lagu mana? Dia macam mana? Ha, dia tak boleh tu tunang orang juga. Nah, tu yang yang rumah depan, try tanya rumah depan. Dia ada 3 anak dara. Ha, pergi rumah depan pula. Tengok makcik duduk menyapu. Makcik, assalamualaikum makcik. Ha, apa-apa? Nak cari apa? Nah, dak saya ni nak berkahwin. Jadi tak pandai nak cari jodoh. Main cari lagu ni lah, rumah-rumah. Jadi nak, orang kata, makcik ni ada 3 orang anak dara. Saya nak masuklah meminang mana-mana satu. Nah, ha, begini-begini. Tak boleh, 3-3 orang ni, anak makcik semua dah bertunang. Minggu depan nak buat serentak, 3 dalam 1. Nah, beginilah makcik janda. Haa, ambil makcik. Ha. Kan mudah tu. Nah, bukan payah. Sungguh, kalau buat gitu, jalan 1 taman-taman, tak ada 10 taman. Tu, berkahwin lah kita. Soalan seterusnya. Bilakah seorang itu disunatkan untuk bercukur? Cukur? Nampak? Cukur apa? Cukur banyak. Cukur kepala. Cukur kepala ni tak sunat. Cukur kepala. Sunnah Nabi rambut panjang. Faham? Kita rambut panjang rok. Tak. Rasulullah rambut panjang. Belah tengah. Belah tepi pun boleh. Tapi dikatakan Nabi belah tengah. Rambut Nabi ikan-ikan. Berelak-elak macam ombak yang lembut. Nampak? Ha, bukan macam ombak. Ombak bulan 12 tu rambut dreadlock. Ha, rambut Nabi beralun lembut macam ombak. Ha, lagi. Ha. Jadi orang tanya ulama Mesir, dia jawab cukur kepala ini harus. Tapi kalau kena nak memudahkan urusan, jadi berpahala kita buat begitu. Nah, saya dulu rambut panjang masa belum mengaji dah, zaman jahiliah. Dan ni pun jahil lagi, banyak benda tak tahu. Nah, jadi bila kita start mengaji tu kita cukur kepala. Ha, pasal cukur guru kepala otak. Jadi ikut Tok Guru. Dulu ngaji dengan Tok Guru serban besar, serban besar. Ngaji dengan Tok Guru pakai jubah hijau, tukar pula jubah hijau pula. Lepas tu kedian yang ketiga mengaji nahu dengan Tok Guru pakai kain baju petani tu, kain pelekat. Ha, kain selepak pun saya pala bau, pakai kopiah saja. Ikut. Nah, ni guru yang dah saya pakai tu ni, pakai kopiah, pakai jubah lagu ni. Ikut Tok Guru. Nah, ha, ni pesan lagu tu. Jadi kalau kita cukur kepala tak ada masalah, dibolehkan dan memang mudah. Mandi junub pun senang. Tak mandi tak junub pun sejuk je kepala. Nah, ha. Tapi tak salah. Ni kadang-kadang kita cukur kepala dak rasa kita ni sunnah. Tengok orang rambut panjang tak betul. Ha, ni salah. Ha, rambut panjang sunnah Nabi. Neh, ha, cuma janganlah rambut panjang seluar koyak pula nampak pupuk. Nah, ha, itu bukan sunnah Nabi, itu sunnah Abu Lahab. Neh. Ha. Soalan seterusnya. Ha. Apakah pandangan tentang orang yang suka botak kepala? Tadi cukup kepala ni kepala botak lah. Jadi orang kepala botak ni tak ada masalah. Dia nak kepala botak pun boleh, nak rambut panjang pun boleh. Jangan menyerupai wanita sudah panjang jadi perempuan tak boleh. Rambut panjang. Kerana Nabi kata, "Ih laku kula utruku kula." Kalau kamu nak tinggal tak cukur, tinggalkan semuanya. Nah, kalau kamu nak cukur, cukur semuanya. Maksudnya, nak rambut pendek pun boleh, kepala botak pun boleh, nak rambut panjang pun boleh. Nah, cuma orang perempuan tak boleh rambut botak. Orang perempuan tak boleh kepala botak kerana menyerupai laki-laki. Orang perempuan sunnahnya rambut panjang sampai ke punggung. Inilah dalil-dalil yang kuat tentang rambut Ummul Mukminin. Kalau rambut parah bahu itu boleh orang perempuan. Dan makruh perempuan berambut pendek. Pendek lah mana? Pendek. Tapi tak macam laki-laki. Pendek sama macam laki-laki, haram. Nah, tapi kalau kalau maknanya ada kutu ke tak baik ke tak zakat nak letak obat, tak baik juga, barulah haram bercukur menjadi harus kepala botak. Perempuan tu rambutnya kelemomo teruk sangat. Pakai syampu tak jadi apa. Buah avocado campur dengan lidah buaya tak jadi apa juga. Nah, lah-lah kali letak minyak tina, minyak spirit gaul dengan asam limau. Perah tak jadi apa juga. Meletup-letup kepala. Ada lagi kelemomo. Cukur kepala perempuan dibolehkan. Kerana berubat ad-darurah tubihul mahzurah, bila tidak ada peluang, tidak ada kesempatan lain untuk berubat, untuk lepas daripada masalah, maka diharuskan asalnya benda yang tidak harus. Asal kepala botak perempuan haram, tapi berubat ki kutu punya pasal, ki rambut dia kelimomo kuat punya pasal, boleh kepala botak. Tapi kesianlah kat suami dia. Dalam kitab Syarah Muslim kata, perempuan yang kepala botak seperti ini hendaklah memakai rambut bersu kerana menjaga pandangan suami. Oh, betul ke? Dia suami tengok tak jadi. Dah, ha, masuk bilik tengok bini botak, klik-klik lah. Tu ingat Ronaldo. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Insya-Allah, saya pakai niqab. Saya kakak saya kata tak payah tutup muka. Nampak muka dia okey dah. Apa pandangan? Jawabnya, buka muka ke tutup muka boleh belaka dua-dua ni. Tak payah nak balas. Bodoh balas. Nah, yang tak boleh ni buka punggung. Tunjuk ke orang. Tunjuk pusat ke orang. Muka dah tak muka, dia tak muka tutup ke tidak. Dua-dua ni pandangan ulama mazhab empat belaka. Dan satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, aurat muka kena tutup. Pandangan yang kedua, muka tidak aurat. Dua-dua ni ada sandaran. Cuma kalau kita tidak tutup muka, janganlah lebih tabarruj kita. Macam perempuan jahiliah. Wala tabarunya tabarrujal jahiliyatil ula. Kamu boleh nak bertabarruj meriah, tapi jangan sampai ada masdar di belakang. Tabarrujal jahiliyatil ula. Berhias boleh, jangan sampai jadi berhias macam orang-orang kafir atau jahiliah. Sikit-sikit saja kerana keluar daripada rumah. Nah, nak lebih tabarruj di rumah. Faham? Jadi masalah ini kadang-kadang perempuan itu tahrikan mukanya. Sebab kita berkenan dengan perempuan. Ustaz, dulu kahwin dengan bini berkenan tu tengok lutut ke tengok muka? Tengok muka, jarang orang tengok lutut. No! Mana ada orang tengok lutut? No! No! Tengok muka. Jadi tak soal balah lah. Nak pakai purdah, pakai nikah, pakai. Jangan hina orang tak pakai. Orang yang tak pakai pula, tak apa. Ada nak mengatakan, boleh muka-muka. Jangan duduk, duduk-duduk pula kes orang yang pakai. Dua-dua ni hamba Allah Ta'ala belaka. Soalan yang kedua, sebelum akhir. Setakat ini jumlah yang kita kira belum lagi habis. 13,000. Alhamdulillah. Allah sajalah yang akan membalas. Sumbangan tuan-tuan itu di akhirat nanti. Soalan yang kedua sebelum akhir. Bapa meninggal dunia, tinggal 12 orang anak dan seorang isteri. Sebelum meninggal dunia, dia berpesan mulut bagi wasiat seorang orang anak perempuannya. Bila nak bagi harta sama mereka, ada anak yang tak setuju pembagian wasiat itu, perlu ikut wasiat mulut ke atau ikut faraid? Apa hukum berwasiat dengan isteri orang lain? Baik, dua soalan. Ada satu lagi soalan dah, insya-Allah. Wasiat dengan isteri orang. Wasiat ini kita menggunakan suara atau gambar atau tulisan. Tulisan, maka ia sama dengan kitabah, menggunakan surat di zaman dulu. Hukum kita menulis surat diharuskan. Berbual pun boleh dengan bini orang jika hajat. Contoh kita nak pergi rumah dia, nak minta kunci kerana suami dia kehilangan kunci di highway. Ha, WhatsApp kat kita suruh pergi rumah bini dia minta kunci. Boleh tak minta? Boleh kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ha, ni saya ni kawan ni isteri, ni suami puan. Nah, dia suruh minta kunci spare, kunci dia hilang kat highway. Takkan tak boleh cakap. Tu perbualan yang diharukan syarak. Jadi bila berbual dengan menulis, mana lebih berat? Berat lagi berbual. Boleh mendengar suara, boleh melihat. Menulis tak nampak apa, maka lebih ringan hukum menulis. Cuma Islam ini bukan agama yang membolehkan semua. Membolehkan dengan ada dinding, ada batas-batas. Itulah Islam yang sempurna. Boleh kita nak chatting benda yang mustahak, benda yang tak dapat tidak kita elakkan. Tak boleh kita chatting benda-benda yang nafsu dan seumpamanya. Kerana perkara-perkara itu suami mana pun akan tak suka. Nah, ha. Kemudian soalan yang kedua, daripada yang kedua sebelum akhir, suami dia, bapa dia nak meninggal dunia itu, dia wasiat 12 orang anak dan seorang isteri. Dia ada wasiat harta dia kepada salah seorang anak perempuannya. Soalan dia, adakah wajib kita ikut wasiat tersebut ataupun kena ikut faraid? Dengar molek-molek. Yang tukang tanya apa jua soalan, dia dapat pahala paling banyak. Bila sebab dia tanya, orang dapat ilmu. Betul tak? Kalau malam ini ada 3,000 orang hadir, tukang tanya setiap soalan ni dapat 3,000, satu pahala. 3,000 pahala orang lain dengar, satu pahala dia sendiri. Contoh, nampak? Ha, tu orang panggil. Untungnya tukang tanya. Kadang-kadang kita nak tanya, syaitan kata, tan seritan. Dia kata, jangan tanya, nanti orang kata hang bodoh. Ha, okeylah, aku tak tanya. Tak, bagus, ha, orang aku. Kita pun tak tanya, bodoh siapa mampu. Betul tak? Ha, tanya lah. Mari ni biar nampak kebodohan kita. Mari ni biar nampak kita ni jahil. Baru betul. Nak? Ha. Dengar molek-molek. Faham soalan, faham jawapan. Ulang sekali lagi. Bapa ada anak 12, bini seorang. Wasiat pada salah seorang anak dia untuk harta tertentu. Bila mati sungguh, wajib tak ditunaikan wasiat ini? Atau kena ikut faraid? Faham soalan, faham jawapan. Dengar molek-molek jawapan, biar kemah dengar. Kemah ni faham betul. Kemudian keming, simpan molek-molek. Jangan bagi beranjak. Bila kemah keming, kita faham. Lain kali kita tak akan jadi penyoal. Kita akan jadi penjawab dahulu. Bila kemah keming, baru boleh kita share. Tak like pun tak apa. Bila kemah keming, kita boleh tegur orang lain yang mengeluarkan hukum yang salah. Bila bapak, bila wasiat, sama ada bapak ke siapa ke, wasiat itu tentang harta kepada salah seorang daripada waris, hukumnya tidak sah. Tak mengaji memang tak tahu, pakai masyarakat. Masyarakat dia giliah. Seorang yang mengaji, orang ramai 200 orang tak mengaji, orang pakai majoriti. Ha. Hukumnya tidak sah. Eh? Walaupun jelas bapak tu kata, ingat belakang anak-anak, bapak rasa tak lama dah. Kalau tak minggu depan, pagi esok bapak mampu. Nampak? Dengar elok-elok nak. Ha. Bapak wasiatkanlah satu rumah atau tanah bapak yang di bagian tu untuk anak bapak yang bungsu. Bapak banyak tanah. Itu contoh. Bila mati, haram tunai wasiat tersebut. Tidak sah. Kerana apa? Kerana Nabi telah pesan la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiatkan harta kepada waris. Waris tak boleh makan wasiat harta. Dia sudah ikut, kena ikut faraid. Ada dapat 1/8, 1/6, 1/4, 2/3, 1/2. Faham lagi? Tapi kalau kita tak mengaji, nak pakai mana? Pakai faraid ke pakai wasiat? Pakai wasiat lah pasal tak mengaji. Tu untung mari mengaji. Mari bodoh balik cerdik. Mari gelap balik cerah. Mari dalam dosa balik dapat keampunan. Untung mengaji. Nah. Ha, kita mari pakai jam Casio. Balik jam Casio. Tok Imam tak ambil jam. Betul tak? Ha, mana ada rampas motosikal? Tak ada. Nah. Balik. Mari balik. Dapat ilmu yang banyak. Ha, bodoh tak nak mari. Nah. Haram eh. Melainkan semua waris bersetuju, baru diharuskan. Ha, dia ada alternatif pula, dengar balik-balik. Eh? Ha. Syarat yang pertama, nak wasiat. Wasiat mesti sebut lepas mati. Kalau tak sebut lepas mati, tak jadi wasiat. Eh? Ni ayah nak habak ni lah, lembu ayah tu pijual lah dekat Tok Bilal kampung kita. Tu bukan wasiat. Pasal tak ada sebut lepas ayah mati. Ingat, nak jadi wasiat mesti sebut lepas ayah mati. Mesti kata, anak-anak, kalau ayah mati, tu wasiat. Anak-anak, lepas ayah mati, tu wasiat. Anak-anak, bila-bila ayah sudah tidak ada di dunia ini, tu wasiat. Anak-anak, after I die, tu wasiat. Faham tak? Kalau tak ada sebut lepas mati, bukan wasiat. Itu amanah. Bukan parti amanah. Amanah untuk menunaikan suatu tanggung. Nampak tak? Nah. Ha. Dan lagi pula syarat yang kedua, wasiat itu mestilah dengan harta si mati. Kalau bukan harta si mati, tidak sah. Balik belaka anak, apa dia wasiat? Ya, habaklah kami pun dah kerja pula nak balik Kuala Lumpur. Habaklah beruni anak-anak. Ayah pun rasa tak lama dah boleh hidup. Jadi dekat nak raya korban ni, rasanya ayah tak sempat. Sungguh, semalam pun mimpi dua kali dah jumpa mak. Ha? Nampak dalam surga, mak mati dulu, ayah katok dulu. Nah, ha. Rasa-rasa tak sempat dah dengan raya korban. Jadi kalau ayah mati, sembelihlah korban semua lembu orang Pulau Pinang. Tak boleh, tak sah. Bukan lembu ayah. Ha. Lembu orang lain, mana sah. Ha, ini contoh. Nah, ha. Baik. Jadi kalau wasiat kepada isteri, isteri ni kalau aku mati, isteri aku dapat banyak ni, tak sah. Mereka semua waris suka, baru boleh buat lagu tu. Kalau aku mati, anak aku yang sulung dapat duit RM10,000, tidak sah. Mereka waris lain bersetuju. Ingat ya, ha, ramai orang yang tak ingat, yang tak faham, tak ngaji, dia pakailah akan wasiat itu. Ada dalil, semua orang dengar, semua orang ada rakam, maka wajib kita kena turut. Dan ha, benda yang tidak sah tak.